sini ya. Ya. Silakan, Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kenyuk dari Sragen. Tadi saya sampai sini ba'da maghrib sempat ngobrol sama beberapa ibu-ibu atau bapak-bapak. Pada intinya ngobrol soal Cak Nun. Dalam obrolan itu terbesit atau ada obrolan yang singkatnya seperti ini. Seneng kuneng Cak Nun ki iso gawe padang. Padang kados pundi, Bapak? Kerep ana ustad utawa kiai sing ngaturke. Sing penting awake dhewe percaya karo Gusti Allah, Kanjeng Nabi, bla bla bla dan lain sebagainya. Nanging Mas, saiki ki piye wong arep percaya karo Gusti Allah, Kanjeng Nabi we lho. Aku ya wis Islam ning sosok iki sih dingel-ngel karo menungso sing padha-padha Islam, Mas. Kok jarene ngene ora oleh, ngono ora entuk, ngono salah, ngene uga salah. Lah, sing aku pengin krungu langsung utawa nonton langsung sing ngendikake Mbah Nun ben aku luwih tetek. Salah satunya seperti itu. Leres ibu-ibu wawonten ingkang wonten musola sebelah mriki. Mekaten Cak Nun, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah itu kira-kira soal perbedaan faham khilafiyah, furu'iyah, bab tahlilan, bab selawatan, bab kenduren, ngoten nggih? Zaman biyen iki kiai-kiai iki bersyukur ya ana ana wong biyen ora tau gelem sapa masjid saiki iki lumayan klintar-klinter. Urung mlebu tenan wis pokoke wis atine wis meh rada nyedak-nyedak isih urung wani kuwi wis bersyukur. Nggih mboten ten zaman biyen. Ana wong sing biasane mung main wae. Terus mengurangi main ning durung sembayang. Kuwi ya wis seneng kiyaine. Saiki iki ora, saiki iki wong wis ning masjid, wis sembayang, wis cinta Allah, cinta Kanjeng Nabi dinusoni wae nggih ten. Isih disalah-salahke ngoten ta Mas Karpe sampean. Nggih. Berikutnya. Monggo Bapak, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Akbar dari Tebu Ireng, Jombang. Yang ingin saya tanyakan yaitu tentang bab toleransi. Toleransi dalam apa ya? Seduluran ngoten Pak. Cak. Napa niku? Kula niku kan bermaksud untuk belajar toleransi terbuka untuk semua kalangan. Tapi banyak mendapat halangannya itu apa perbedaan pendapat. Nah, yang saya ingin pelajari yaitu memahami perbedaan pendapat dalam segi toleransi itu bagaimana supaya dapat terbuka dalam semua kepada semua kalangan atau semua orang, karena terkadang perbedaan pendapat itu bisa menyebabkan geseh kekancan, geseh seduluran. Dadah saya mengurangi tali silaturahim seperti itu, Cak. Jadi yang saya ingin pelajari itu toleransi tentang apa untuk semua kalangan dengan bisa mempelajari perbedaan pendapat yang menyebabkan kegesehan tersebut. Nuwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman kita dari Tebu Ireng. Sebenarnya pertanyaan sampean nanti dijawab bersamaan dengan pertanyaan yang pertama, ya Mas ya, karena wilayahnya sama. Ini untuk bahan-bahan yang soal khilafiyah dan tadi yang pertanyaan terakhir apa toleransi tadi. Jadi gini, ada kelompok dalam Islam itu yang mengkhawatirkan kalau ada orang selawat. Itu karena mereka maunya baik sama kita. Khawatir ku ndak kuwi Gusti Allah ke Kanjeng Nabi. Ngono ta karepe? Kondak kue dadi syirik, ojo selawatan, gitu ya. Tuh. Mereka tidak mengerti wasilah, mereka tidak mengerti transformator, mereka tidak mengerti trafo, gitu Mas ya. Mereka tidak mengerti instalasi listrik ini loh. Saya tuh tidak mangkel, saya mencoba memahami mereka. Oh, mereka itu maksudnya supaya kita tidak masuk neraka. Maksudnya supaya kita itu tidak mengkultuskan Rasulullah. Mereka tidak mengerti ada dimensi-dimensi. Misalnya, kalau kita kan pakai cinta segitiga. Saya kalau mau urusan muda sama Pak Lurah kan saya harus menghormati keluarganya juga, menghormati semuanya. Gitu loh. Kalau saya ingin dekat sama Allah, ya saya menghormati yang paling dicintai Allah. Jadi kita sholawat itu adalah dalam rangka menyatakan cinta kita kepada Allah dan Rasulullah. Rasulullah kita cintai supaya Allah cinta sama kita. Karena kan kasusnya kalau ada orang ikut Muhammad, Allah jadi cinta sama orang itu. Maka kita bersholawat kan begitu. Jadi kekhawatiran mereka kita terima dengan baik dan bersyukur. Tetapi kalau mereka memaksa kita untuk tidak bersholawat karena kekhawatiran mereka, kita kalau bisa jelaskan, kita jelaskan, tapi mereka biasanya tidak mau dikasih penjelasan. Misalnya gue main jaran kepang sih ora gini, jadilan. Isono, biasanya jadilan ini disirike, dibitake, mergo apa? Mergo mangan beling. Apa sebabnya dadak mangan beling? Rano sego. Jadi ini ada mangan beling, kudunya jadi nesoni malah kayak ada sego kan ini tuh ya. Nomor loro mergo ngundang setan. Kok ngerti nek ngundang setan? Sing ngerti nek kuwi ngundang setan iki sapa? Sing dadi ngerti ora nek ngundang setan kuwi. Ana niat ngundang setan ora? Ora to? Sing ngarani ngomong kuwi ngundang setan berarti sing ngarani iki duwe pengalaman ngundang setan. Moko sing nglakoni dhewe ora? Kan gitu. Jadi wong saiki iki senengane ngono lho, dhek ngarani berdasarkan pikirannya sendiri, wong dituduh kaya nek dhek mikir. Gitu lho, karena ukurannya adalah dirinya sendiri. Gitu. Ini nyecil aja, teman sekalian. Jadi untuk itu sebenarnya toleransi itu kita tempuh dengan cara membatasi diri. Ora apa-apa no wong milih pecel, kita ndak suka pecel, ning ngerasa ngonekke nek mangan pecel kuwi mlebu neraka kan gitu kan. Sing marak ke congkrah iki kan dadak nduding karo ngarani karo nglarang kuwi lho. Sebenarnya kalau pilihannya sendiri-sendiri ndak apa-apa toh. Aku takon nek kowe kae diundang kancamu jagongan manten, kowe kudu setuju ora karo bojone? Kudu setuju ora? Kan sering ora setuju tuh kok rabi kowe kalau kuwi toh ya kan itu. Ning duwe hak ora kowe ngomong ngono kuwi. Duwe hak ndak untuk melarang orang lain kawin sama siapapun. Nah, toleransi adalah membatasi diri, tidak ngomongin atau menyerang orang berdasarkan pendapat kita. Karena orang punya hak pilihnya masing-masing. Gitu loh. Ojo menaik wong selawatan karo ora selawatan. Allah mengatakan, faman sya'afal yu'min, faman sya'afal yakfur, sing arep beriman berimano, sing arep kafir, kafiro. Tapi Allah dhewe kaya ngono kuwi. Aku kuwi ngluwi Allah. Lihat teman sekalian ya. Nek prasaku kok ora apa-apa kowe dikonokke ngono ora apa-apa sing aja ki nek kowe ngonokke ngono. Kalau Anda tidak toleransi oleh orang, orang tidak toleran kepada Anda ora apa-apa nek aku ngarani. Ning nek sing aku apa-apa ki nek kowe sing ora toleran. Ngerti maksudnya, Mas? Kalau Anda bersolawat, Anda melakukan hal sing orang lain tidak toleran kepada Anda, nek aku ora apa-apa. Ning nek kowe sing ora toleran karo wong liya aku sedih. Ki Mbak Fia ki tak ditakoni wong Mbak Fia gimana rasanya Cak Nun itu difitnah orang dari dulu. Pernah dipahami, banyak sekali disalahpahami, difitnah. Terus Mbak Fia bilang ya enggak apa-apa. Lu kok enggak apa-apa? Saya ini apa-apa dan frustrasi dan sedih dan marah kalau Cak Nun yang memfitnah. Tapi kalau Cak Nun difitnah ya ora apa-apa difitnah, malah ganjarannya oke. Kan gitu. Jadi kalau sampean yang enggak toleran baru saya marah. Tapi kalau sampean yang mendapat menjadi korban dari orang tidak toleran, ora apa-apa ngaku iki yo. Ya bari dikono ki ngono wong. Kita teruskan aja, kita istiqomah aja apa yang kita yakini kita lakukan. Ngono ya.